salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul nabiya ba'dan. Allahumma salli salim ala nabiyil karim nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi isani ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni bikum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tidak henti kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat Tuhan dan Rob kita yang terus-menerus memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, ampunannya kepada kita semua hari ini. Terlalu banyak mungkin kalau kita mau membahas tentang begitu besar nikmat yang Allah berikan pagi ini untuk kita semua. Mulai dari tadi bangun tidur sampai kita berada di tempat ini. Allah yang membuat langkah kaki kita bisa berada di tempat ini. Allah yang berkehendak kita hari ini hadir di tempat ini. Dan mudah-mudahan dengan semangat kita mengejar Allah seperti itulah, kita juga semangat untuk setiap harinya mencari peluang-peluang kebaikan yang semuanya sebenarnya sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasul kita Bapak-Ibu sekalian adalah seorang yang tentunya kita sudah sedikit banyak atau mungkin banyak paham tentang betapa luar biasanya sosok baginda Nabi SAW. Manusia yang secara fisik Allah sempurnakan, nasabnya, akhlaknya semua Allah sempurnakan. Maka kita bersyukur menjadi umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Sebab kalau seorang itu umurnya 70 tahun lalu selama 69 tahun 363 hari ya, dia bermaksiat kepada Allah, lalu di umur 69 tahun 364 harinya dia bertobat, dia minta ampun kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya tobat, dan takdir Allah pada 69 tahun 365 hari dia dicabut nyawanya oleh Allah, maka Allah ampuni semua dosanya. Begitu besar rahmat dan sayang Allah kepada kita. Kenapa saya ceritakan ini? Karena umatnya Nabi Musa kalau mau bertobat mereka harus membunuh dirinya. Ya. Jadi umat baginda Nabi SAW itu begitu luar biasa, kan? Diberi kemudahan. Ya, kita di tempat ini pun kalau kita mau berbuat baik pun banyak kebaikan yang Anda bisa dapatkan. Kalau saya tanya kepada Anda semua, Bapak-Ibu sekalian, maukah kita iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi? Jawabannya pasti mau. Pasti mau kan? Tapi gak memungkinkan, mungkin dari sisi dana, waktu, macam-macam lah kegiatan. Maka Nabi kita selalu memberikan kemudahan untuk kita. Kata Nabi apa? Kata Nabi, membantu hajat saudaraku, kata Rasulullah SAW, itu jauh lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini. Maksudnya gimana? Kalau di belakang sana misalkan ada seorang ibu ya, jamaah gitu kan yang mau masuk tempat ini, lalu dia gak dapat tempat dan hajatnya dia pengen hadir ke tempat ini, lalu Anda membantu hajatnya itu untuk menyiapkan tempat di depan Anda, mungkin ada tempat atau ada ruang yang kosong Anda kasih, itu jauh lebih baik daripada iktikaf satu bulan penuh. Luar biasa. Tiba-tiba ada saudari kita atau saudara kita mau berwudu dan dia pakai sepatu, ya dia butuhnya misalkan sendal, Anda pakai sendal, Anda kasih sendal Anda untuk dipakai wudu, itu jauh lebih baik daripada iktikaf satu bulan penuh. Maka kalau hidup kita bagusnya seperti itu, maka hari-hari kita akan penuh dengan berpikir kebaikan, kebaikan, kebaikan, apalagi yang kita mau lakukan hari ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain. Ada sering saya sampaikan bahwa di era sekarang ini, ya, di zaman fitnah kayak begini, kita sudah berlimpah sebenarnya dengan makanan. Makanan sehat sudah berlimpah. Makanan sehat itu sudah berlimpah. Makanan gak sehat lebih berlimpah lagi. Ya, yang itulah gizinya badan kita. Terlepas yang mau makan sehat silakan, yang mau makan gak sehat silakan. Tapi yang kita kurang zaman sekarang adalah makanan untuk hati, iman, atau ruhnya kita. Itu kita kurang. Kalau Anda baca postingan saya tadi pagi, ada tiga gambar. yang saya ambil yang saya ambil di Google ya, gambar makanan sehat lah yang pertamanya, kemudian yang kedua gambar makanan gak sehat, yang ketiga gambar orang sedang sujud ya. Apa masalah kita zaman sekarang? Masalah kita zaman sekarang adalah kita ini ya, kalau mungkin saya kasih tiga fasenya lah, fase pertamanya itu adalah fase kita masih banyak makan dan minum yang tidak sehat. Sekarang ini masih. Ya. Karena berlimpah semua karena makanan minuman gak sehat. Lalu fase keduanya, mulai beralih ke makanan sehat. Minuman sehat, teman yang sehat, tontonan yang sehat. Fase ketiganya nanti sebenarnya, kita harusnya ini fase ini kita rasakan di awal. Tapi kebalik. Fase yang ketiga itu kita tidak perlu banyak makan-makan yang sehat apalagi yang gak sehat, tapi kita lebih dominan dengan membiasakan untuk memberikan gizi ya, atau bahan makanan yang terbaik untuk kolbu kita. Maksudnya gini, ini kan sehat, ini sehat, ada kurma, ada pistachio, ada kacang Arab, ada kismisnya, sehatnya luar biasa ya. Tapi nanti kalau Anda sudah sampai pada titik yang ketiga ya, sudah sampai pada titik yang ketiga, Anda cukup makan satu kurma ya, mungkin beberapa butir almond, maaf bukan pistachio, almond kayak begini, karena ada kismis sama sedikit kacang kayak begini ya, berapa butir saja, lalu sisanya Anda lebih banyak di kajian, sholat, ya, baca Quran. Kenapa? Anda merasa atau kita merasa nutrisi kolbunya jauh lebih penting daripada ini. Oh ya, gitu ya. Sehingga kalau kita ditanya, saya sering tanya, ada saya tanya juga di tulisan saya tadi pagi itu. Saya bilang, kalau Anda berusaha sudah pernah haji atau umroh, ditanya, mau lagi nggak? Jawabannya pasti mau. Karena ibadah itu bikin kecanduan. Dia seperti makanan buat iman kita. Dia seperti makanan buat ruh kita. Dia seperti makanan buat kolbu kita. Ibadah itu kayak begitu. Tapi sayangnya cuma umroh doang. Kenapa orang tidak ketagihan dengan sholat malam? Kenapa orang tidak ketagihan dengan baca dan dengarkan Al-Quran? Kenapa orang tidak ketagihan dengan sedekah? Padahal itu juga makanan. Ini yang sekarang itu kalau kita lihat, kita nggak usah lihat orang yang cerminannya kita aja. Sehingga apa? Sehingga hari-harinya yang lebih dominan, oke lah makanan sehat. Tapi Quran satu juz nggak dibaca, satu lembar pun nggak dibaca. Mau jadi apa kita? Sedangkan nanti di akhir zaman kalau kita baca riwayat hadis yang sahih, bahwa kita tuh nggak lagi makan kayak beginian. Nabi SAW sampaikan bahwa makanannya kita nanti di akhir zaman itu tasbih, tahmid, dan tahlil. Coba. Bagaimana itu mengenyangkan? Atau bagaimana itu memberikan kekuatan? Allah alam kita nggak tahu. Sebagai Nabi SAW, Nabi itu dalam kondisi tidur pun dikasih makan oleh Allah. Cara kita tahu. Ya. Nah, itu yang sekarang itu, ya, mungkin saya katakan, kita kembalikan di awal. Ya. Itu sebabnya kata Nabi ya, Pak. Kata Nabi, hadis ini kan sering banget kita dengar bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semua. Jika rusak, rusak. Semuanya itu hadisnya kan. Artinya, rajanya fisiknya kita ini bukan fisiknya. Rajanya kolbunya. Artinya, mau makan sesehat apapun, apalagi gak sehat. Tapi kalau kolbunya gak sehat, gak bermanfaat itu semua. Gitu ya. Mau sesehat apapun yang dimakan, ya, kalau seandainya kolbunya nggak sehat, artinya apa? Lihat orang, ya, lihat katakanlah teman atau mungkin siapapun lah, si orang ini, orang yang dilihat kekurangannya, lihat orang lain yang muncul bencinya, ketika lihat orang lain yang muncul cemburu-cemburu yang tidak jelas, lihat sesuatu tuh nggak ada yang benar kecuali dia sendiri, itu sakit tuh orang kayak begitu, ya. Makanya kalau boleh saya kan sekarang coba lihat ibu-ibu sekarang tuh kasus PCO apa polikistik ovari syndrome itu kan luar biasa kan, banyak sekali tiba-tiba waktu periksa ke kandungan ke dokter obgyn lihat ternyata di USG diperiksa segala macam ternyata PCO, periksa lagi ternyata endometriosis, ternyata itu ya

burger dengan daging olahan plus juga dengan tepung-tepungnya tadi itu, ya berlimpah ruah di situ, bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan estrogen pada laki-lakinya, sehingga laki-lakinya, jadi kalau Anda lihat, maaf, kalau Anda ketemu dengan anak-anak ya yang anak laki-laki ya, yang maaf payudaranya itu seperti perempuan, coba cek apa yang dikasih makan mak bapaknya. Kalau fast food maju jelas, tapi salah satu yang lala pentingnya lagi ternyata makanan-makanan yang mengandung lemak trans, ya mengandung lemak trans yang banyak pada makanan harian kita nyawa sekarang, itu juga ternyata bisa memicu itu juga. Jelas ya. Makanan-makanan yang banyak, berarti makanan yang banyak mengandung lemak, pokoknya makanan yang berminyak gitu loh. Karena zaman sekarang sampai belakang, ya. Kenapa itu jadi komentar buat saya? Kita tidak akan bisa membangun peradaban besar Islam kalau urusan minum saja kita enggak beres. Boro-boro cerita jihad, bangun malam dia susah. Gitu. Atau menyebabkan masalah. Gitu loh. Ya, diingatkan, saya mengingatkan. Tapi kalau apa namanya belum mau enggak apa-apa, pelan-pelan ya, dari paksa. Sekarang saya ngajak Anda makan sehat. Apakah tiba-tiba Anda berubah makan sehat? Belum tentu. Ada kadang setahun baru berubah. Ada. Nanti kita lihat, Anda siang nanti makan apa? Kalau saya tanya nih, Bapak sekalian, siap gak hidup sehat? Coba yang keras, siap itu. Boleh dimakan? Boleh, gak ada orang. Halal dia. Gorengnya sehat gak? Sehat gak? Boleh dimakan? Boleh. Gak ada yang larang. Serius. Sosis, sehat gak? Boleh dimakan? Boleh. Wong kita yang menentukan nasib kita, kita sendiri juga. Gitu loh. Jangan dipermasalahkan. Dokter, dokter dari kemarin-kemarin ngomongin nasi padang. Nih kan, nasi padang kan salah satunya itu kan. Nasi padang gak salah, kebun, berladang, naik sepeda, kita gak salah lah. Akhirnya apa? Karena lemaknya banyak, laki-laki yang banyak makan nasi itu tadi itu akhirnya kelebihan hormon memperbaikinya, insya Allah. Pasti ada, mungkin Allah udah menciptakan semua. Makanya kadang-kadang itu saya heran gitu, herannya kenapa? Sampai detik ini kanker itu gak ada obatnya. Segitu luas buminya, Allah masa gak ada obat kanker sih? Sampai detik ini diabetes gak ada obatnya, dulunya dikontrol. Masa gak ada satupun tools dari abad Rasulullah? Setiap penyakit pasti ada obatnya. Sampai detik ini darah tinggi, gak ada obatnya. Masa harus makan obat seumur hidup? Masalahnya gimana? Masalahnya manusia lupa diciptakan Allah. Itu masalahnya. Ketika sakit, yang dikejar rumah sakit, dokter, tabib, dia lupa. Ketika nanti ada masalah, Nabi wudu, sholat dua rakaat, minta petunjuk dokter juga. Dia katakan makan almond ini 7 butir tiap hari, itu ternyata bisa memperkuat jantung, dia bilang. 7 butir almond. Kacang ini, kacang Arab ini kan chickpeas namanya ini kan, ini juga luar biasa manfaatnya. Ya. Di sini sebenarnya obat yang Allah tanamkan ke mereka-mereka. Jadi kalau kita cerita tentang usus yang bocor tadi yang bahasa kerennya leaky gut itu, obatnya apa? Makan kurma, nasinya diubah. Bagaimana cara makan yang baik? Cara makan yang baik. Dan saya ceritakan begini, Anda mungkin gini, kita kalau Anda lihat jeruk nipis atau mangga masih mengkel, okay? Jeruk nipis atau mangga masih mengkel, kita lagi tidur, kalau sempat makanlah, kalau enggak tidur aja lah, enggak usah makan. Gitu ya. Atau kalau enggak, gennya kita ini, ya, atau pencernaan kita ini, secara umum tubuh kita itu, dia, apa tuh namanya, bahan bakunya namanya asam amino. Ya, asam amino. Jadi, coba tiap hari itu pikir, apa asam amino yang saya bisa masuk untuk badan saya. Contoh asam amino yang paling baik apa? Madu. Madu itu mengandung asam amino yang terbaik. Ya. Q10 Kita tidak bahas penyakit karena penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau tubuhnya benar. Dia akan meresetting sendiri, berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Madu. Kemudian apa lagi jenis asam amino yang terbaik yang kita bisa dapatkan? Ini asam amino. Jadi kalau Anda makan kurma, makan madu, kalau saya membahasakannya, itu bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Itulah. Modal ini juga luar biasa. Tambah lagi dengan protein, kalau ketemu kacang. Kalau Anda tidak ketemu kacang, maka Indonesia punya salah satu protein yang paling baik, namanya tempe. Pagi-pagi ambil 2-3 potong tempe kecil, Anda campurin ke dalam madu, cemplungin, makan. Jadilah tempe ketemu madu. Rasanya? Belum pernah nyobain kan? Coba ya. Tempenya digoreng gak? Oh enggak dong. Lihat tempe itu udah makan belum? Udah. Kan kedelainya udah direbus. Kedelainya udah direbus. Jadi aman aja. Cari tempe yang sehat, tempe kedelai lokal. Ya, yang dibuatnya itu gak diinjek-injek. Katanya kan begitu. Gitu. Lalu potong-potong. Atau kalau enggak, anak beberapa sekalian dibenyak-benyakin gitu kan, kasih madu, kasih suiran kurma, enaknya minta ampun, cobain aja nanti. Dan itu akan jadi obat sebenarnya, karena kan tempenya sudah ada probiotiknya, madu tuh asam amino, dia kategorinya lebih, saya menganggap madu tuh lebih ke prebiotik sebenarnya, tapi dia bisa berubah bentuk. Kemudian, ya, probiotik pada tempe, ada madu, ada asam amino tadi, makan. Sama kurma prebiotik. Atau kalau enggak, pagi-pagi itu, tempe di jus sama kurma. Juga bisa. Enak kok rasanya, tetap enak. Ya, tempe itu enak, sarapan. Jadi pagi-pagi jangan banyak yang aneh-aneh. Ya, enggak ada tepung, enggak ada minyak, enggak ada nasi, enggak ada gula. Ya. Saya tidak melarang Anda makan karbohidrat. Yang saya sampaikan adalah nasi putih. Anda tetap butuh karbo. Ini karbohidrat. Kan gula juga kan. Kalau Anda mau ganti dengan karbohidrat yang lain, boleh. Nah, beras merah, beras hitam, beras coklat, gak masalah. Atau gak makan beras pun gak apa-apa. Kentang juga boleh kan. Ubi juga karbohidrat. Gitu loh. Atau juga nanti supaya nasinya, kan zaman sekarang ini kan nasi itu kan sudah merupakan produk yang saya harus katakan nasi itu miskin enzim. Karena enzim dia kan sudah dibuang. Di mana enzimnya atau mungkin seratnya dia letaknya di bawah, pada kulitnya. Nasi itu. Maka kalau Anda tetap pengen makan nasi, caranya toppinglah nasinya itu dengan bahan-bahan nutrisi atau bahan-bahan gizi yang penting. Caranya gimana? Saya jelaskan caranya. Dan ini kalau Anda kerjakan, BAB akan lancar, ya. Kemudian pembuluh darah Anda akan melentur kembali. Lama-kelamaan nanti siklus mensnya, ya, atau mungkin moodnya juga akan diperbaiki sama dia. Caranya Anda ambil serai. Kemudian bawang putih, bawang merah, bawang bombay juga gak apa-apa. Meminum tangan kiri ya, lupa lah kawan. Kan kebiasaan kan? Ya, serai, bawang putih, bawang merah. Sama cabai sedikit. Cabainya gak usah pedes-pedes, cabai merah biasa aja. Lalu itu, Anda tumis api kecil aja. Jadi cabai, bawang merah, bawang putih diiris kecil-kecil. Ya. Serainya juga diiris kecil-kecil, ditumis pakai api kecil. Ya. Numisnya pakai apa? Yang jelas nggak pakai minyak sawit. Kalau Anda ketemu dengan coconut oil yang bercooking atau minyak kelapa, pakai minyak kelapa. Kalau nggak ada itu, bisa pakai minyak zaitun. Minyak zaitunnya yang extra virgin. Jelas dari sini ya? Ditumis pakai itu sebentar untuk dengan api kecil untuk buat aromanya aja. Jadi lemaknya Anda numis itu bukan lemak yang buruk. Oke, nanti tambah lada hitam, tambah garam segala macam, pokoknya bumbu sesuaikan aja. Nanti nasi putihnya, kalau memang masih pakai nasi putih, campurin ke situ. Oke, campurin ke itu tadi itu, yang apa bumbunya tadi itu.